Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Al-Muhni fi Ta'lim an-Nahwi, masuk pembahasan tentang hukum mustasna menggunakan ghair dan siwa. Hukmul mustasna bi ghairi wa siwa. Maka diterangkan di sini hukmuhu al-jarru. Hukumnya adalah dijar bil idhofati karena sebagai mudhof ilaih. Amma ghairu wa siwa, adapun lafaz ghair dan siwa itu sendiri, fatu'robani i'robal mustasna bi'illa, keduanya di'irobi seperti i'robnya mustasna menggunakan illa. Ya, artinya lafaz ghairnya, penentuannya apakah ghairu atau ghairu atau ghairi, itu sebagaimana mustasna yang terletak setelah illa. Maka diterangkan tu'robu siwa i'roban takdirian, fatuqaddarul harakatu alal alifi litta'adduri. Sedangkan siwa itu di'irobi dengan i'rob yang takdiri. Kalau ghair, i'robnya zahir. Ghairu ghaira ghairi. Kalau siwa, rofa'nya ya siwa, nasobnya siwa, khofadnya juga siwa. Ya, dengan i'rob yang dikira-kirakan, dengan harokat dikira-kirakan pada alif karena ta'adzur. Sehingga untuk siwa itu sebagaimana kita meng-i'rob isim maksur. Kita lihat contoh, nahwu ja'at tullabu illa Muhammadan. Para siswa telah datang kecuali Muhammad. Nah, di sini illa Muhammadan, lafaz Muhammadannya dinasab. Ketika menggunakan ghair, maka lafaz ghairnya itu juga dinasab. Itu yang dimaksud dengan di'irobi seperti i'robnya mustasna yang terletak setelah illa. Ketika illa Muhammadan, maka ghaira. Ghaira Muhammadin. Misalnya Muhammadun, ghairu Muhammadin. Kalau Muhammadin, ghairi Muhammadin. Jadi lafaz ghairnya itu sendiri, dia penentuannya, i'robnya adalah sebagaimana mustasna ketika menggunakan illa. Sehingga menjadi ja'atullabu ghaira Muhammadin. Ja'atullabu illa Muhammadan. Ja'atullabu ghaira Muhammadin. Dari sisi makna sama. Ya, dari sisi makna sama. Kemudian fakalimatu ghaira tu'rabu mustasnan mansuban wajiban nasbi. Kemudian kalimah atau kata ghaira itu di'irobi sebagai mustasna yang dinasab. Jadi kenapa ghairanya nasab? Karena dia adalah mustasna yang dinasab, bahkan wajib nasab. Ya, karena nasab itu ada dua, ada yang wajib, ada yang jawaz, ya, ada yang hukumnya harus, ada yang hukumnya boleh. Yang di sini adalah hukumnya wajib. Pada kalimat ja'atullabu ghaira Muhammadin, sebagaimana ja'atullabu illa Muhammadan. Ya, kalau kita ditanya kenapa wajib nasab, maka jawabannya sebagaimana ketika kita membahas rincian mustasna dengan illa. Ya, karena dia kalam tam mujab itu, ya. Wal mustasna Muhammadin yu'rabu mudhafan ilaihi majruran daiman. Sedangkan mustasnanya yaitu mustasna berupa lafaz Muhammadinnya itu di'irobi sebagai mudhaf ilaih. Dia dijar, selalu dijar. Namanya saja mudhaf ilaih, tidak ada mudhaf ilaih yang tidak majrur. Semuanya majrur. Ya, sehingga menjadi ghaira Muhammadin. Kemudian idzan al-mustasna bi illa yakunu mudhafan ilaihi ma'a ghairi wa siwa. Ya, kalau begitu mustasna dengan illa ketika menggunakan ghair dan siwa, maka dia menjadi mudhaf ilaihnya dari ghair dan siwa itu sendiri. Wa amma ghairu wa siwa fata'khudhani hukmahu fil i'rabi min haitsu wujubu nasbihi wa jawazu nasbihi awil itba'u. Adapun ghair dan siwa, maka keduanya itu yang mengambil hukumnya illah, yang mengambil hukumnya illah dalam hal i'rabnya, dari sisi kapan wajib nasab, kapan boleh nasab, dan kapan dia sifatnya atau hukumnya itba atau mengikuti karena sebagai badal. Ya, artinya hukumnya itu mengikuti hukum illah. Kita sudah bahas hukum illah yang tiga tersebut, maka ghair dan siwa juga sama. Wa i'rabuhu hasaba mauqihi fil jumlati. Sedangkan i'rabnya itu sesuai posisi dia di dalam kalimat. Ya, wa ilaikal amsilata tawdihiyatal atiyata. Ya, silakan perhatikan ya, ambillah contoh-contoh untuk memberikan kejelasan berikut ini. Ya, contoh-contoh yang memberikan gambaran konkret ya, jelas tentang perbandingan antara mustasna dengan ghair dan dengan illah, maka akan kita lihat ada kesamaan. Kita lihat contoh pertama, ma jaa ahadun illa muhammadan atau muhammadun gitu. Ya, ini karena kalamnya tam tapi ghair mujab. Ya, atau kalam manfi, ya, istilah lainnya khairu mujab itu manfi. Tidak ada seorang pun yang datang kecuali Muhammad. Ketika pakai ghair, maka menjadi maja'a ahadun ghairu Muhammadin atau ghairu Muhammadin. Ya, lafaz ghairnya itu sendiri mengikuti mustasna yang terletak setelah illah. Karena illa Muhammad dan nasab, maka ghairu Muhammadin. Yang Muhammadun, maka ghairu Muhammadin. Maka di sini Muhammadan dia adalah mustasna yang dinasab. Sedangkan kalau dibaca illa Muhammadun, maka diniatkan badal yang dirofa. Karena ahadun itu rofa, maka badalnya ikut rofa. Kemudian pada kalimat maja'a ahadun ghaira Muhammadin, maka ghairanya itu mustasnan mansub. Ya, mustasna yang dinasab dan Muhammadin mudhaf ilaih majrur. Kalau ghairu, maka badalun marfu'un. Ya, sama ya. Kita lihat perbandingannya antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama itu. Kita lihat contoh kedua. Ma marortu bi ahadin illa muhammadan au muhammadin. Ya, kalau menggunakan ghair menjadi ma marortu bi ahadin ghaira muhammadin atau kalau ghairi muhammadin itu. Ya, kembali lagi lafaz ghairnya mengikuti mustasna setelah illa. Illa Muhammadan kalau pakai ghair, ghaira Muhammadin. Illa Muhammadin kalau pakai ghair, ghairi Muhammadin. Ya, Muhammadannya mustasnan mansub, Muhammadin badal majrur. Sama dengan ghair, ghairanya mustasnan mansub, Muhammadin mudhaf ilaih majrur. Ghairi badal majrur dari bi ahadin, lafat ahadinnya itu. Lihat perbandingan kalimat yang ketiga. Ma sa'altu ahadan illa muhammadan au muhammadan. Ya, saya tidak bertanya kepada seorang pun melainkan kepada Muhammad atau Muhammad. Muhammad pertama diniatkan mustasna yang dinasab, Muhammad kedua diniatkan badal dari ahadan. Ya, jadi pas badalnya juga nasab, maka ya sama. Diniatkan mustasna ya Muhammadan, diniatkan badal juga Muhammadan. Pakai ghair juga sama. Masa'altu ahadan ghaira Muhammadin, diniatkan mustasna. Atau diniatkan badal juga, masa'altu ahadan ghaira Muhammadin. Ya, karena yang dibadali, mubdal minhunya dalam hal ini juga nasab, sehingga mau pakai mustasna ya nasab, sebagai badal juga nasab. Lihat contoh terakhir. Ini contoh kalam mufarrah, ya, yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Maja'a illa Muhammadun sebagai fa'il. Pakai ghair maka menjadi maja'a ghairu Muhammadin sebagai fa'il. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tugasnya silahkan difahami dengan sefaham-fahamnya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.